بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد لآله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kashfuf At-Tabyin fi Hurir Al-Khalqi Ajma'in karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan adanya sekelompok orang yang hanya peduli kepada amal lahir, tidak sekedar punya ilmu tapi mereka mengamalkannya. Akan tapi yang mereka urusi hanya amal zahir, dan mereka lupa dan lalai bahwasanya ada batin yang tersembunyi, yang disitulah penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena ia tertipu dengan amal zahirnya, lalu tidak peduli dengan apa amal batinnya, sehingga mereka pun termasuk orang-orang yang tertipu. Sekarang kita akan lanjutkan. Ada orang yang ini dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kelompok yang ketiga dari kelompok ahli ilmu, firqatun ukhra, kelompok yang lain dari ahli ilmu, adalah alimu mengetahui anna hadil akhlak, bahwasanya akhlak ini, yakni al-batinati yang tersembunyi di dalam hati itu, sifat-sifat jelek dari madmumatun min jihati syar'i, itu adalah jelek ditinjau dari segi syariat. Ia sadar bahwasanya penyakit-penyakit hati itu membahayakan, kekotoran hati itu membahayakan. Mereka sadar. Illa annahum, hanya saja mereka, hanya saja mereka li ajri ta'ajjubihim, atau di sini kan li ajibihim, karena mereka lebih terkagum bi anfusihim, dengan diri mereka sendiri. Yadunnuna, mereka itu menduga. Yadunnuna mereka itu menduga annahum, sesungguhnya mereka itu mungfakuna, ini bukan muktafuna, mungfakuna anha, dirubah. Mereka sudah menduga bahwasanya dia sudah terlepas dari itu penyakit hati. Jadi tahu penyakit hati itu kotor. Akan tapi telah masuk di dalam hatinya rasa bahwasanya dia aman dari penyakit itu. Ah, orang sepertiku, orang alim sepertiku enggak akan kena itu. Ia meyakini fa innahum, sesungguhnya mereka itu arfa'u, lebih agung, lebih mulia indallah, di hadapan Allah, min ayyabtiyalahum bidzalik, mereka lebih mulia untuk diuji Allah dengan yang demikian itu. Maksudnya apa? Enggak, Allah apakah menguji dengan penyakit itu, merasa aman dengan penyakit hatinya? Ah, enggak mungkin seperti saya kan ngerti ilmunya. Ibaratnya seorang dokter yang tidak hati-hati hanya mengandalkan saya dokter kok, ya enggak mungkin dong saya kena penyakit itu. Dia merasa dirinya punya ilmu dan beramal, tapi tidak mencermati urusan hatinya. Karena ia menduga bahwasanya ia tidak bakal kena penyakit, tidak bakal diuji oleh Allah dengan yang demikian ini. Wa innama yubtala bihi al-awam, yang akan diuji dengan penyakit-penyakit hati itu hanya orang-orang awam yang mengerti ilmu. Saya kan baca Ihya Ulumuddin setiap hari. Saya kan baca kitab pembersih hati setiap hari, kitab Minhajul Abidin setiap hari. Merasa seperti itu. Dia belajar ilmu, karena saya guru tasawuf. Mungkin saya guru tarekah. Dia peduli dengan ilmu batin, bahkan tapi dia lalai juga. Dia menganyangka bahwasanya orang-orang alim seperti dia tidak akan terkena penyakit ini. Dan kemudian, yang ia sangka, yang bakal kena penyakit adalah orang-orang awam saja. Nah, ini ketertipuan, Masya Allah. Waghafalu, dan mereka itu adalah duna man balagha mablaghahum fil ilmi. Jadi yang diuji adalah orang awam, duna man balagha mablaghahum fil ilmi, bukan orang yang pangkat ilmunya seperti mereka. Hebat ini. Orang merasa hebat. Penyakit hati bakal tersingkirkan. Tidak ada penyakit hati baginya. Dan tidak ada yang diuji dengan penyakit-penyakit hati tersebut. Kecuali orang awam. Bukan orang-orang yang mencapai keilmuannya seperti mereka. Tunaman balagha, bukan orang yang mencapai. Mablaghahum secara keilmuan seperti mereka. Fil ilmi dalam ilmu. Fa'innahum sesungguhnya mereka meyakini. Menduga fa'innahum sesungguhnya bahwa mereka itu. A'zamu, bukan ablagha. A'zamu indallahi, lebih besar. Ini agung dari di hadapan Allah. Min ayyab taliyahum. Maksudnya enggak mungkin. Ya. Orang seperti aku ini akan diuji oleh Allah. Karena aku punya ilmu. Aduh, musibah ini. Thumma, kemudian idza dhahara alaihim mahayil kibri wa talabil ulwi wasyaraf, kemudian setelah ada di dalam hatinya itu kok upaya-upaya setan untuk memasukkan sifat-sifat kotor, adanya kesombongan di dalam hati, lalu pengin dibanggakan, pengin dimuliakan, di saat muncul di dalam hatinya sifat-sifat seperti itu, wal ghurur dan ketertipuan-ketertipuan. Apa? Di saat di dalam dirinya ada bentuk ketakaburan yang muncul, setelah dia tahu ilmu ketakaburan. Kemudian dia itu melakukan itu semua yang tanpa dirasa, sehingga istilahnya makhayil. Dia melakukan itu semuanya, dan dia sadar akan kami lihat. Karena dia punya ilmu, bannu, ia menduga bahwasanya, anna dhalika laysa bikibrin. Oh, itu bukan sombongan. Innama huwa 'izzuddin, ini hanya untuk mengangkat kemuliaan agama. Dia berperan seperti itu, saya berperan seperti itu karena peran kiai ini, mewakili agama, agama harus mulia, agama harus wibawa, agama harus, wah ini, setan lagi masuk sisi itu. Padahal di dalam hatinya ada kesombongan, agama harus ada. Masa agama rendah, agama dihinakan, harus begini. Nah, dia masuk bab lain lagi. Dia ngerti sombong itu jelek, sombong adalah tidak dibenarkan, sombong adalah kehinaan, sombong adalah kotor. Akan tapi di saat dia melakukan satu bentuk kesombongan, dirasakan oleh dirinya dan hatinya, tapi dia pakai hujah yang beda. Dan ini kan izzul Islam, izzuddin. Wa idharu syaraful ilmi, untuk menampakkan kemuliaan ilmu harus. Mau gimana lagi kalau ilmu dia dimuliakan seperti ini? Ilmu harus dimuliakan. Wah ini ketertiban lagi. Wa nusratu dinillah, untuk menolong agama Allah harus dengan begitu dong. Masa? Ilmu itu harus mahal. Makanya ustadznya yang punya ilmu, ustadznya yang punya ilmu harus dimuliakan. Mobilnya harus mewah. Itu kalau jemput saya harus mewah dong. Ilmu itu mahal. Padahal maksudnya sombong cuma dibuai dia. Ketertipuan-ketertipuan itu. Ini jangan sampai ilmu tidak dihargai. Ilmu dihargai. Orang yang tidak bisa menghargai ilmu tidak akan mulia. Menghargai ilmu, menghargai ahlinya. Aisyah, orang seperti saya ini hanya naik. Nah, ini sudah mulai berubah. Saya itu kelas-kelas ilmu yang tinggi. Ini jangan sampai asal tempat. Ini ketertipuan. Padahal dia ngerti sombong itu adalah jelek. Tapi ternyata dia masuk bab sombong yang baru lagi. Rasa perlu dimuliakan. Alasannya apa? Ini kemuliaan agama. Bukan kesombongan. Wa ghafalu an farahi iblisa. Dia lupa pesannya iblis dengan begitu. Tuh, senang nih teman saya ini. Teman saya ini. Iblis kan begitu. Ya. Di saat diciptakan Allah dari api neraka, dia berbangga. Disuruh sujud kepada Adam, enggak mau. Abba wastagfara. Sombong. Enggak mau. Ana khairu minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Kok bisa saya sujud kepada Adam? Enggak bisa deh. Nah, kayaknya dia seorang ulama yang seperti itu, dia lupa bahwasanya iblis itu tertawa, senang di saat ada orang kayak begitu tuh. Wa qawlu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nusratihi lid-dini wa an-nusratihi lid-dini. Lupa bagaimana Nabi Muhammad berjuang. Lupa bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan mencari kemenangan untuk agama. Jadi yang ingat adalah kesombongan dirinya, dia lupa bahwasanya iblis dengan seperti itu akan tertawa. Dalam naskah lain, bima kanat. Dia lupa dengan kemenangan Nabi Muhammad SAW. Bima kanat, dengan apa Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan? Bukan dengan kesombongan, akan tapi dengan ketawaduan. Nabi yang bajunya hanya satu dua, lihat. Wa bimada arghamal kafirina, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan orang-orang kafir? Waqafalu, dan mereka juga lupa. Ulama-ulama yang tertipu itu waqafalu. Antawadu isu ma'abah. Kalau di sini, wa an ayramihi lil kafirin. Mereka lupa bagaimana Nabi Muhammad SAW menghancurkan orang-orang kafir, mengalahkan orang-orang kafir. Kaifakana, bagaimana caranya Nabi? Apakah dengan kesombongannya yang ditampakkan? Bagaimana Nabi SAW dengan baju yang ditambal? Nabi SAW dengan sendal yang pengikatnya disambung sendiri oleh beliau, dan seterusnya. Dan lupa antawadu sahabah, dan lupa ketawaduannya para sahabat Nabi SAW. Wa tadzullulihim, dan merendahnya mereka. Mereka tidak sombong-sombongan. Wa fakrim, kefakiran mereka. Wa maskanatim, kemiskinan mereka. Hatta utiba Umar radhiyallahu anhu inda qudumihi Syam. Sampai suatu ketika, lihat, Sayyidina Umar ibn Khattab itu seorang khalifah hebat. Di saat datang ke Syam, tiba itu dia ejek, dicela. Ini pemimpin Islam kok model kayak begini. Pemimpin Islam modelnya begitu. Bukan bajunya mewah, bukan ini. Faqala, kemudian Sayyidina Umar menjawab, inna, sesungguhnya kami adalah qaumun qaum a'azzam Allah bil Islam. Allah telah memuliakan kami dengan Islam. Fala natlubul izza fi ghairihi, maka aku tidak mencari kemuliaan kecuali dengan Islam. Saya tidak mencari kemuliaan dengan baju. Saya tidak mencari kemuliaan dengan kendaraan. Saya tidak mencari kemuliaan dengan yang namanya rumah. Tidak. Kemuliaan adalah dengan Islam. Dan kewibawaan adalah dari pancaran hati. Suatu ketika ada salah satu utusan-utusannya Rasulullah. Bukan utusannya Rasulullah. Utusan-utusan Rasulullah namanya Rib'i. Rib'i datang ke Kaisar. Rupanya kedatangan Rib'i ini adalah bukan orang yang pakai dandan yang mewah, akan tapi hanya seorang yang sudah tua, pakai keledai, pakai tongkat, baju kusut, kucel, datang ke tempatnya Kaisar. Datang begitu saja, punggawa-punggawanya itu dilewati begitu saja dengan tongkatnya ketebak-ketebuk, sampai duduk di sampingnya sang raja. Apakah menjadikan tidak terhormat yang namanya Islam? Diwakili oleh seorang yang bajunya compang-camping. Ternyata apa kata mereka? Siapa engkau? Ana rasulu rasulillahi. Aku utusannya utusan Allah. Aku utusannya utusan Allah. Jadi aku utusannya Rasulullah. Aku utusannya utusan Rasulillah. Jadi dia itu diutus bukan Rasulullah yang utus. Kan gitu. Bukan. Jadi dia itu adalah orang yang diutus utusan Allah. Lalu sang kaisar dengan para punggawa pada bingung. Yang diutus saja punya kepribadian, keberanian kayak begini. Gimana lagi dengan yang utus? Rupanya dengan bentuknya seperti ini menjadi gemeteran itu sang kaisar itu. Ini yang diutus saja kayak begini, bagaimana yang mengutus dan bagaimana yang mengutus lagi nanti? Ini diwakili oleh orang berani, biarpun bajunya compang-camping, akan tapi lihat ada ketegasan, ada wibawa masuk ke tempatnya sang kaisar. Lihat, bukan dengan baju yang mewah, bukan dihantarkan mobil mewah, bukan dihantarkan dengan kendaraan yang mahal, akan tapi lihat dengan baju ala kadarnya, duduk, menjadikan orang yang ada di situ menjadi takut wibawanya dirasakan oleh mereka. Kenapa? Yang menjadikan mereka mulia adalah Islam. Maka yang berpegang dengan Islam akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar waktu dicaci, ini khalifah kok model kayak begini? Apa yang dilakukan? Apa jawab Sayyidina Umar? Kami adalah satu kaum yang telah mulia dengan Islam, maka kami tidak akan mencari kemuliaan di selain dari Islam. Tsumma hadzal maghrur, ini banyak ini. Tsummanya dipotong. Hah? Tsumma hadzal maghrur, nonnya dibuang ya. Hadzal maghrur, kemudian orang yang tertipu ini yatlubu izzaddin, ini mencari kemuliaan agama. Lah ini orang tertipu kiai tadi. Kiai yang ngerti sombong adalah jelek, kiai yang ngerti dengki adalah jelek, ustaz yang ngerti sombong adalah jelek. Di saat ia melakukan suatu bentuk kesombongan, dia pakai hujah, ini memuliakan Islam. Nah ini musibah. Tsumma, kemudian hadzal maghrur, orang ini kiai yang sombong tertipu tadi. Dia tahu sombong ada jelek, tapi dia melakukan kesombongan dalam bentuk lain. Yatrubu izzaddin, dia mencari kemuliaan agama, bithiyabi, dengan baju-baju, bukan raqiqati. Ar-rafi'ati di situ. Di naskah lain, raqiqah tipis. Tipis mungkin tidak ada nilainya, malah ar-rafi'ah yang mahal, mewah, selera tinggi. Bajunya mewah. Wa yas'amu, dan ia menduga annahu, sesungguhnya ia yadrubu izzal ilmi, yadrubu, dia telah mencari izzal ilmi, kemuliaan ilmu, wa syarafid dini, dan kemuliaan agama. Jadi ia menduga kemuliaan agama dicari dengan baju yang mewah. Ia menganggap kemuliaan agama dicari dengan kendaraan yang mewah. Tertipu. Wa mahma atlaqal lisana bil hasad. Nah ini masalah sombong tadi. Dan kadang seorang yang alim tadi ngerti dengki, tadi dicontohkan hasad. Artinya ngerti hasad itu, ngerti sombong itu jelek, sombong itu kotor, dan dia menghinakan kesombongan, akan tapi ternyata di saat sombong masuk ke dalam dirinya sendiri, dia pakai hujah yang lain. Ini bukan kesombongan. Ini menyesuaikan dengan kebesaran Islam. Ajarlah kalau seperti itu. Saya kan wakili umat Islam. Umat Islam tidak boleh terlihat kucak dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam kesombongan bab baru lagi. Ada urusan dengki, dia ngerti kalau dengki itu menghancurkan amal. Dengki itu yakul hasan kama takul narul hatab. Dengki adalah busuk, dia ngerti. Wa ma atlaqa lisana bil hasadi. Dan kadang lidahnya itu mengucapkan kalimat yang menunjukkan kehasatan, kedengkian. Fi akhronihi, kepada orang-orang yang seperjuangan dengannya atau kawan-kawannya. Afiman rabza alaihi syai'an min kalami, atau orang yang telah menolak omongannya. Di saat hatinya itu tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Lalu dia mengucapkan kalimat misalnya, ini bagaimana orang Ustaz Quran enggak ngerti fikih, atau Ustaz Qurannya, ini bagaimana kiai kok enggak benar, kiai ini mengungkit, membicarakan orang lain. Sebetulnya kalau kita tinjau, kalau dirasakan bahwasanya, kalau orang paham mau mencermati apa yang diomongkan itu, sebetulnya omongannya itu yang menunjukkan bahwasanya itu dengki. Dia dengki, dia ada pengen ada ustaz maju, wah ini ustaz fikih enggak benar, ini ustaz ini apa itu ustaz sih? Biarpun masyhur tapi ya ada gimana? Kita perlu ustaz-ustaz yang istiqomah. Kita perlu ustaz-ustaz yang masya Allah. Sebetulnya dia mengungkapkan kalimat-kalimat kedengkian dia. Sebab mengungkapkan kalimat itu sebetulnya dengki dia. Dia enggak bisa seperti dia. Cuman setan mengkelabui, dikemas. Itu bukan dengki. Itu untuk menunjukkan kepada orang bahasanya yang benar ustaz tidak seperti itu. Bukan dengki itu. Nah ini lihat. Lam yadun bin nafsi anna dzalika hasad. Dia tidak menduga kalau di saat ngomongin temannya, ngomongin orang yang seperjuangan dengannya seperti itu adalah bentuk kedengkian. Yaitu di saat mengkritisi itu, yang semula mengkritisinya itu karena kedengkian, bukan karena ingin mengangkat dan memuliakannya atau membangun. Sebetulnya kritikannya dengki. Tapi berbisik di dalam hatinya Rasulullah, yaqulu innama huwa ghadabun lil haq. Bukan dengki, akhi. Kalau saya menyebut membicarakan kejelekan sang kiai ini atau ustaz ini, enggak ada dengki, bersih hati saya, enggak ada dengki. Itu hanya karena ingin menunjukkan saya bahasanya kebenaran itu. Kebenaran, jangan sampai kebenaran dibiarkan, jangan sampai ustaz tidak mewakili kaum muslimin, jangan sampai ustaz enggak keluar karakternya. Ini bukan dengki, enggak ada apa artinya saya dengki dia? Wah, kayaknya enggak dengki betul. Padahal hanya gara-gara dia tidak ada yang mendengar omongannya. Mungkin jamaahnya sedikit. Maka dari itu, tertipu dia di dalam hatinya. Maka dia, kekotoran hatinya, dalam bentuk yang baru lagi. Ya. Waradda alil mubtil, dan dia membantah orang-orang yang melakukan badilan fi adawatihi, di dalam memusuhinya, wadulmih dalam kedolimannya, wahuwa maghrurun, dan dia itu tertipu. Jadi gini, dia di saat membicarakan kejelekan sang kiai, yang semula berangkat dari kedengkian, atau orang yang seperjuangan dengannya, berangkat dari kedengkian di dalam hatinya, mula-mula yang tadi, dia tahu dengki itu jelek. Agar tapi dia suatu ketika masuk kepada bab dengki, tapi dia pakai hal, pakai hujah. Ini bukan dengki ya, kalau aku ngomongin begini bukan dengki, agar tapi ini untuk menunjukkan, mengembalikan kebenaran. Rat alal mubtil. Karena dia ahli batal. Masa ustaz begini, masa kiai begini. Kalau tidak dikritisi gimana? Sampai ada di Yaman itu jarah takdil, ada seorang yang kerjanya nyaci maki ulama. Ada kelompok yang kerjanya mencaci maki ulama. Sampai meninggal dunia lidahnya dalam keadaan kena kanker lidah. Jadi kalau mencaci ulama itu alasannya ya begitu. Untuk mengangkat Islam dan sebagainya. Habib Umar dikatakan kafir, Habib Salim kafir, ini. Semuanya ulama. Mengatakan itu ulama-ulama. Basal ulama-ulama. bawang ulama-ulama ini. Jadi kerjanya di majelisnya itu, dan memang orangnya ahli Quran, membaca Al-Quran setiap malam. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan dia dinobatkan sebagai muhaddis oleh anunya. Ini hidupnya di Yaman ini, dan ekstrim sekali itu, mengatakan kafir. Di Cirebon juga ada markasnya. Ini Anda mudah dikit kafir. Nah, itu kerjaannya mencaci maki orang. Sebenarnya karena hasad, kedengkian, karena dia tidak punya makom seperti yang lainnya dan sebagainya. Jadi kerjaannya setiap saat hanya mencaci maki. Alasannya majarah at-ta'dil. Ini masalah syariat. Ini harus menampakkan kebatilan, menunjukkan kebatilan agar tidak diikuti orang. Khotu 'alal mubtil. Bukan saya dengki. Bukan saya dengki, padahal itu adalah sumber kedengkian yang ada di dalam hatinya. Dan itu pun juga ada di kalangan ustaz-ustaz membicarakan kejelekan si fulan. Bagaimana ustaz kok begini? Astagfirullahaladzim. Seolah-olah istighfar. Tapi sebetulnya dia mengagungkan dirinya sendiri. Ini dengki yang tersembunyi dalam hatinya. Dikemas dengan bahasa, ini menolak kebatilan. Ini menampakkan hak. Ini menjelaskan agar orang tidak tertipu. Qadabunil haq. Allah. Fa inna Allah ta'ana ala ghairi minal ulama'i min akrani rubbama lam yaghdab. Sebetulnya orang yang kayak begitu itu, misalnya, dia ditegur dengan baik-baik oleh seseorang. Ditegur baik-baik oleh seseorang. Dia ngerti dengki. Tapi di saat ditegur itu langsung emosinya ada. Tahu apa dia berani negur-negur saya ini. Padahal dia ngerti, sombong juga tidak, Pak. Baik, dengki juga tidak. Baik, tapi di saat ditegur oleh seseorang, langsung berontak hatinya. Berontak dia, marah. Apa kata sini? Dia marah karena apa? Membalas lagi. Alasannya apa? Membela kebenaran. Tidak, saya membela diri, membela kebenaran. Bukan saya masalah dengki, saya tidak mau diingat. Bukan saya sombong. Alasannya. Bukan saya sombong, tidak mau diingatkan. Tapi saya membela diri. Padahal dia sama kesombongannya dibela. Dia membela dirinya. Padahal lato'ina. Ala ghairihi minal ulama, kalau seandainya ada yang dicaci dan diolok dari ulama selain dia, min akronihi, lam yaghdab. Dia tidak marah, bal yafrah, mungkin dia senang. Kalau dia di saat disinggung, dia marah. Alasannya apa? Ini merendahkan Islam, merendahkan agama. Tapi di saat ada temannya dicaci oleh orang lain yang sama, enggak pernah dia membelanya. Nah, jadi, dia membela, kalau dia yang dicaci, bela diri. Tapi di saat ada temannya dicaci, tertawa dia. Ini musibah ya, itu adalah tersembunyi dalam hatinya. Dengki. Sebenarnya enggak pengen ada orang lain baik, pengennya dia tok yang baik. Wa in azara wa hadaba, kalau seandainya ada temannya yang terjerumus, kepleset, misalnya. Mestinya kita ini kalau ada ulama yang kepleset, dengar informasi yang jelek, kita menangis. Karena mereka atas nama ulama. Dan awas kalian. Kalau suatu ketika kamu sudah menjadi orang berhasil, ya. Barangkali di kampungnya ada orang yang serupa denganmu. Seperjuangan denganmu, yang menuai keberhasilan yang serupa dengan keberhasilanmu. Suatu ketika na'udzubillah dia kepleset misalnya, punya kasus skandal atau apa dan sebagainya. Awas hatimu seperti apa. Kalau tiba-tiba diam hatimu tertawa, maka ketahuilah, di saat seperti itu hatimu kotor. Kami masih teringat ada satu tokoh nasional, artinya tokoh media yang masyhur, kemudian gara-gara kasus poligami kemudian menjadi heboh dunia, kan? Heboh masyarakat. Ada sebagian kiai langsung tahu, ketahuan aslinya. Innalillah. Bagaimana orang menikah dengan yang halal lalu dicaci, dihinakan semacam itu? Sebetulnya kiai ini dari dulu sudah ngedengki sama ustadz masyhur ini. Di saat ustadz masyhur ini kena kasus seperti itu. Padahal bukan kasus, namanya pernikahan yang halal. Tidak ada masalah, cuman kami mendengar sendiri. Itu aslinya memang begitu. Jadi tertawa. Di saat ada ustaz semacam ini, padahal ustaz itu bukan melanggar syariat. Dia menikah yang halal, syar'i, tapi muncul dari ustaz-ustaz yang secara keilmuan memang lebih tinggi ilmunya. Karena dia mondok bertahun-tahun. Sebab ustaz yang masuk, memang tidak banyak mondok, tapi ikhlas hatinya. Ustaz yang masuk di televisi, dia jarang mondok. Tapi hatinya tulus. Dia sungguh-sungguh. Sehingga diberkahi oleh Allah perjuangannya, banyak orang yang tobat dan sadar. Tapi lihat, ada ustaz lain yang mondok lama, enggak bisa terkenal kayak dia. Di saat dia menuai keruntuhan, sebenarnya bukan runtuh. Di saat tersandung seperti ini, tertawa. Dan kita mendengar sendiri orang seperti itu. Ya, itu ketahuan itu. Nah, subhanallah, ada. Lihat ini, ustaz-ustaz yang banyak ilmu, sebetulnya ada dengki di dalam hatinya dari dulu. Cuman gimana mengungkapkannya? Sampai kita dengar, astagfirullahaladzim. Ini musibah kalau memang seperti ini. Dia melakukan sesuatu yang halal. Mestinya kita doakan, ya Allah, kembalikanlah kemuliaannya. Kembalikanlah wibawanya Allah. Kembalikanlah kabul agar hatinya diterima, apa omongannya diterima oleh orang. Bukan malah tertawa, tapi ada. Coba. Ini musibah. Maka jangan sampai ada di antara kalian, di saat kalian sama-sama punya kawan seperjuangan yang berhasil, di saat dia kesenggol, yang namanya, atau mengalami keruntuhan, ternyata hatimu tertawa. Itu hakikat kedengkian di dalam hatimu. Lihat. Musibah. Dan ini ada. Dan bukan satu dua. Sampai mengatakan kita, sampai ceramah di mimbar, ah, itu ternyata, loh, orang halal kenapa dia? Jadi kalau sudah dengki itu nggak bisa ditutup-tutupi. Pada suatu ketika akan muncul. Akan muncul suatu ketika, dan ini tidak diperkenankan. Nah, ini dicontohkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kalau orang lain, kalau yang tertipu dia tidak, orang-orang lain yang dicela tidak marah, malah tertawa kayak begini ini. Tentu dia berhujah, dan kalau dia dihujat, wah, hujahnya begini-gini. Tapi giliran orang yang sepadan dengannya itu kena dituduh seperti yang dituduhkan kepadanya, dia tertawa. Memang dia tidak seperti saya. Saya kan yang selamat nih. Oh, seolah-olah dia adalah ahli surganya. Warwama yadhar yadhiru alma. Dari apa? Adharul ghadaba, menampakkan kebencian. Indan nas, di hadapan manusia, biqalbi. Jadi kalau ada, wa inna adharul ghadaba indan nasi faqalbuhu rubbama yuhibbuhu. Jadi wa in hadarul ghadaba. Jadi kalau ada orang yang dia tertimpa dengan satu musibah yang dikepleset, seperti yang kita ceritakan Ustaz Masyhur, gara-gara menikah lagi, lalu apa namanya? Lalu dia menjadi berkurang dakwahnya. Sebetulnya hatinya mah senang dia, kan runtuh kan giliran saya nanti yang naik. Tapi kadang-kadang masih hebat lagi ditempatkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seolah-olah bohirnya pun juga demikian. Jadi memang halus sekali yang namanya. Seolah-olah bohirnya juga ikut berduka. Bohirnya tidak suka. Akan tapi ternyata lihat. Di dalam hatinya berkata. Ini bagiannya. Jadi tinggal tahun ini insya Allah saya yang terkenal nih. Allahu Akbar. Kemudian di saat membicarakan kejelekan orang. Kejelekan ulama itu apa? Dia menjawab. Wa yakulu ghardi. Oradi, tujuanku bercerita seperti ini, aku menyebut kiai ini begini, ustaz ini begini, wahai anak-anakku, tujuanku adalah ufidul khalqa, untuk beritahu kepada makhluk, nah, agar tidak tertipu. Wa bihi murain. Maka yang demikian itu sebetulnya dia adalah orang yang riya juga di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktu ya, dan masih banyak lagi. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah, inilah pendidikan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Begitu halusnya dan namanya penyakit hati yang rusak ulama ya. Ada ulama yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Dia tertipu. Hanya ngaku kiai-kiai saja. Yang kedua, mencoba mengamalkan ilmunya dengan amal zahirnya, tapi tidak mencermati urusan hatinya. Yang ketiga, sudah bisa mencermati hatinya, tapi ternyata dia juga masih tertipu dengan bentuk hasud yang tersembunyi, bentuk sombong yang tersembunyi, ya, sehingga dia pun masih belum selamat. Dan insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan dengar dari Imam Ghazali apalagi yang akan beliau sampaikan. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la نسألك الجنة ونعوذ بك شيئاً لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعفو عنا اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والمعنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والمعنى إنك عفو كريم تحب العفو والمعنى يا كريم أشهد أن لا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم عفو وأنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وأنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو وأنا يا كريم بركة الفاتحة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وادعي أن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم ويجعلنا وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وأمورهم من الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله